Satu tembang terbaru dari New Canadas coba diaturkan. Mas, kowe nongen di mas? Adek kangen, kangen banget. Ibarat sego kucing radi kareti, atiku ambiar mas, ambiar. Mas, biyen kowe janji karo aku, lakoni tresno suci, kanti ikhlas tekan mati. Nengakan nengapusi citro ati iki, netes alohku milih terus neng pipi. Sekali lagi, mas, biar kowe janji karo aku, lakoni tresno suci, kanti ikhlas tekan mati. Nengakan nengapusi no suci kanti ikhlas tekan mati. Aku mblenjani janji cinta kita ini, bila no aku kanti ikhlas api. Bondek ne yo. Pangapurane kanggo awak.